بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، إن شاء الله إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Taisir Mustalahul Hadith yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tahan rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala. Maka insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni al-mushaf ini keliru dalam tulisan atau keliru ketika mendengar hadis. Ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min tashif wa huwa al-khata'u fi shahifah. Secara bahasa, al-mushaf ini merupakan isim maf'ul dari tashif. Ini maksud dengan tashif adalah al-khata' fi shahifah, kesalahan yang terjadi dalam lembaran halaman. Ya. Wa minhu as-sahafi. As-sahafi. Dan dari sini diambil kata as-sahafi. As-sahafi wa huwa man yukhti'u fi qira'ati as-sahifah. As-sahafi adalah orang yang salah dalam membaca lembaran-lembaran. Fa yughayyiru ba'da al-fadhiha, maka dia melakukan perubahan terhadap lafaz-lafaznya. Bisa babi khotoihi fi qiraatiha, ya, karena sebab kesalahannya di dalam membaca. Makanya para ulama melarang ngambil ilmu dari buku, karena bisa jadi terjadi kesalahan dalam membaca. Pernah dengar kisahnya ini enggak, orang yang mati gara-gara salah baca hadis? Disebutkan oleh para ulama, ya, dulu ada orang membaca hadis habatu sauda daun likulli dawa. Hadisnya sahih, ya, habbatus sauda. Jintan hitam itu merupakan obat bagi semua penyakit. Maka kemudian dalam dia membaca habbatus sauda, pada huruf ba-nya itu ketambahan satu titik. Jadi hayatus sauda. Ya, yang harusnya dibaca habbatus sauda, dia baca hayatus sauda. Jintan hitam berubah maknanya menjadi apa? Ular hitam. Sehingga dia pun mengambil ular hitam dan berobat, kemudian mati dia. Kemudian mati. Ini orang yang salah dalam membaca. Adapun secara istilah, taghyirul kalimah fil hadith ila ghairi ma rawaha ats-tsiqat lafdhan aw ma'nan. Adapun secara istilah, ya, al-mushaf adalah perubahan kalimat dalam hadith kepada apa yang selain apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tsiqat. Jadi perubahan kalimat dalam hadis, ya, kepada sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat. Lafdhan aw ma'nan, baik itu secara lafaz maupun makna. Ya. Baik secara lafaz maupun makna. Jadi rawi-rawi yang tsiqat meriwayatkannya seperti ini, dia ubah. Karena apa? Karena kesalahan baca tadi. Qala ahammiyatu wa diqqatuhu. Pentingnya dan ketelitian dalam permasalahan ini. Wa fannun jalilun daqiqun. Wa taqmunu ahammiyatuhu fi kashfil akhta' allati waqa'a fiha ba'dur ruwah. Al-mushaf ini adalah fan, bidang yang sangat mulia dan sangat detail, yang tampak pentingnya dalam menyingkap al-akhta, kesalahan-kesalahan, allati waqa'a fiha ba'dur ruwah, yang terjadi padanya, ya, sebagian rawi. Ini sebagian rawi keliru dalam meriwayatkan, keliru dalam membaca, atau keliru dalam meriwayatkan karena keliru dalam membaca. Maka ini sangat penting sekali. Wa innama yanhadu bi'a'ba'i hadihil muhimmah al-huzzaku minal hufat kedaru qutni. Hanya saja yang kemudian bangkit memperhatikan cabang keilmuan ini, cabang keilmuan yang sangat penting ini adalah al-hudzat minal hufat, ya, orang-orang terpilih dari kalangan para hufadul hadis, para penghafal hadis. Kadzarukutni seperti al-Imam Daruqutni, seperti Imam Daruqutni. Ya, jadi hanya sedikit dari kalangan para ulama yang memperdalam permasalahan ini. Di antaranya al-Imam Daruqutni. Baik. Sekarang taqsimatuhu, ya, pembagian dari al-mushahhaf. Qasamal ulama al-mushahhaf ila thalathati taqsimat. Para ulama, ya, membagi al-mushahhaf menjadi tiga pembagian. Kullu taqsim min bi'tibarin, dan setiap pembagian dia memiliki makna tersendiri. Ya, wa ilaika hadhi at-taqsimat. Maka silakan perhatikan pembagian-pembagian berikut. Yang pertama bi'tibari mauqi'ihi. Ya. Hadis mushahhaf dilihat dari tempatnya. Ya. Kadang dia terjadi di sanad, terjadi di matan juga. Yan qasimul mushahhafu bi'tibari mauqi'ihi ila qismain. Beliau mengatakan berdasarkan tempatnya al-mushahhaf itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ya, tashifun fil isnad, tashif yang terjadi pada isnad, pada sanad. Wa mithaluhu hadithu Syu'bah anil awam ibn Murajim. Contohnya hadis Syu'bah, ya, beliau meriwayatkan dari al-awam bin Murajim. Sahafahu ibn Ma'in faqala anil awam bin Muzahim. Ingat dahulu orang menulis tulisan Arab tanpa titik, ya. Jadi terkadang terjadi perbedaan. Lihat Murajim dengan Muzahim itu, coba kalau tanpa titik sama enggak tulisannya? Sama. Murahim, Muzahim, Murajim, Muza, ya. Sama. Iya, betul, ya, perbedaannya pada titiknya. Maka di sini Ibnu Ma'in melakukan tashif. Yang harusnya dibaca Al-Awwam bin Murajim, dia baca Al-Awwam bin Muzahim. Baik. Ini tashif fil isnad, tashif yang terjadi pada sanad. Kemudian yang kedua, tashifun fil matan, tashif yang terjadi pada matan. Wa mithaluhu hadithu Zaid ibn Thabit anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid. Hadith Zaid ibn Thabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid. Beliau beristirahat di masjid. Sahafahu Ibnu Lahiyah faqala ihtajama fil masjid. Maka Abdullah Ibnu Lahiyah telah melakukan tashif, ya, ihtajara menjadi ihtajama pada matannya, ya, ihtajara dengan ihtajama. Ra dengan mim kan mirip-mirip itu. Kalau kita nulis bagian tulisan kan mirip. Ihtajara menjadi ihtajama, berhijamah. Ini berbekam. Nabi berbekam di masjid. Maka ini adalah tashif yang dilakukan oleh Ibnu Lahiyah. Biasanya ini bukan kesengajaan, ya, tapi ketidaksengajaan, kesalahan, akhfa, kesalahan. Ya. Ini bi'tibari mauqi'ihi. Kita melihat tashif dari sisi tempatnya. Terkadang tashif terjadi pada sanad, terkadang dia terjadi pada matan. Kemudian yang kedua bi'tibari mansya'ihi. Dilihat dari sisi munculnya. Dari mana munculnya tashif tersebut? Ya, apa sebabnya terjadi tashif? Wa yanqasimu bi'tibari man sya'ihi ila qismaini aidan. Ya, dilihat dari mana munculnya, ya, tashif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tashifu basorin. Tashif basorin, tashif yang terjadi karena penglihatan, keliru dalam membaca karena penglihatannya. Wahwa aksar, yang demikian ini lebih banyak. Jadi karena salah membaca ini lebih banyak terjadi. ayyashtabihul khat ala basaril qari imma li radaatil khat au adami naqtihi. Ya, kenapa kok bisa terjadi tashif? Kenapa yashtabihu al-khat ala basaril qari? Ya, tulisannya itu tersamarkan pada penglihatan orang yang membaca. Imma li radaatil khat, ya, baik itu karena jeleknya tulisan, au adami naqtihi, atau lupa memberikan titik. Jadi tulisannya tidak ada titiknya, ya, atau kelebihan titiknya, sehingga dibaca keliru. Wa misaluhu man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal. Hadisnya berbunyi, man shoma ramadhan wa atba'ahu sittan min syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Sahafahu Abu Bakar As-Suli. Faqala man soma Ramadhan wa atba'ahu syai'an min Syawal. Terjadi tashif dilakukan oleh Abu Bakar As-Suli. Dia salah membaca. Dia katakan man soma Ramadhan wa atba'ahu syai'an. Ya, sittan menjadi syai'an min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan sesuatu sekadar tertentu dari bulan Syawal. Ya, maka pada yang pertama sittan, jelas lafadznya sittan. Lalu yang kedua syai'an. Jadi mubham. Ya, jadi mubham. Berapa hari kita puasa di bulan Syawal? Fasahafu fasahafahu sittan ila syai'an. Maka di sini terjadi tashif, kata sittan ditashif menjadi syai'an. Ini tashifu basar, tashif basar. Kemudian tashifu sama, tashif yang terjadi pada pendengaran. Ya, salah dengar. Ya, ai tashifu man sya'uhu rada'atu as-sama. Ya. Tashif yang terjadi karena jeleknya pendengaran. Pendengarannya kurang bagus. Au bu'dus sami, atau jauhnya si pendengar. Gurunya jauh sekali. Ya. Bahkan ada muballighnya kan biasanya. Kalau zaman dulu kan belum ada loudspeaker. Jadi setiap berapa shaf ada orang yang menyampaikan dengan berteriak. Setiap berapa shaf ada lagi yang menyampaikan. Maka bisa terjadi kekeliruan dalam mendengar. Ya. Fa tashtabihu alaihi ba'dul kalimat, maka tersamarkanlah baginya beberapa kalimat. Li kauniha ala wazni sorfin wahid, ya, karena mungkin kata-kata tersebut wazan sorofnya mirip, berdekatan, atau wazan sorofnya satu. Misalnya hadithun marwi an Asim al-Ahwali. Ya, Asim al-Ahwali sahafahu ba'duhum qala an Wasil al-Ahdabi. An Asim al-Ahwali, An Asim al-Ahwali, Al Asim al-Ahwali, An Wasil al-Ahdabi. Ya, Asim al-Ahwali menjadi Wasil al-Ahdabi. Ya, enggak tahu lah, karena mungkin jauh, ya, terdengar di kupingnya Wasil al-Ahdabi, Asim al-Ahwali. Maka ini tashif yang muncul karena pendengaran. Imma karena pendengarannya yang jelek, imma karena letaknya yang jauh dari gurunya, sehingga tidak mendengar dengan baik. Kemudian yang ketiga, bi'tibari lafzihi au makna, ya, dilihat dari sisi lafaz dan atau maknanya. Wa yanqasimu bi'tibari lafzihi au maknahu ila qismain, wa huma tashifun fil lafz. Dan hadis musahhaf apabila dilihat dari lafaz dan maknanya, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama tashif fil lafaz. Ya, wa huwa aktsar, dan ini lebih banyak. Wa dzalika ka amsalati sabiqah. Semua yang kita sebutkan tadi itu adalah tashif fil lafaz. Lafaznya berubah. Ada jenis yang kedua, ini yang menarik, tashif fil makna. Ay ayyub kiyar rawi al-musahhif al-lafdha ala halihi. yaitu rawi yang melakukan tashif, ya, meriwayatkan sesuai dengan lafad. Dia meriwayatkan hadis sesuai dengan lafadnya. Lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima maknahu fahman ghairu murad. Akan tetapi, ya, dia menafsirkan apa yang dia riwayatkan tadi dengan tafsir yang menunjukkan bahwa dia, ya, salah paham terhadap hadis tersebut. Dia memahami hadis, ya, tidak dengan pemahaman yang benar. Misaluhu, seperti yang diucapkan Abu Musa Al-Anazi. Qawlu Abi Musa Al-Anazi. Ini seorang rawi yang berasal dari Anazah. Ya, Anazah. Ya, dari Anazah. Dia mengatakan apa? Nahnu qawmun lana syarafun. Wa nahnu min Anazah. Kami adalah sebuah kaum yang memiliki kemuliaan. GR dia. Nahnu min Anazah. Kami dari Anazah. Ya. Shalla ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan atau pernah salat bersama kami. Yuridu bidzalika hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazah. Ya. Beliau memahami hadis ini atau memahami hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, bersama Anazah atau salat menghadap Anazah. Ya. Jadi nahnu qaumun lana syarafun nahnu min Anazah shalla ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah sebuah kaum yang memiliki kemuliaan dan nahnu, kami dari Anazah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kami. Ya, dia menginginkan, dari mana dia kok bisa berpendapat bahwa sukunya itu memiliki kemuliaan? Karena Nabi itu pernah sholat menghadap suku kami. Ya. Apa dalilnya? Hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap Anazah. Wah. Oh, kemudian mungkin pas posisi Anazahnya itu. Lah. Baratnya. Entar dir. Fatawahama annahu shalla ila qabilatihim. Ya. Beliau mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat, ya, menghadap kabilahnya. Wa innamal anazatu hiyal harbatu tunsabu baina yaday al-musalli. Yang dimaksud dengan anazah di sini adalah tombak yang ditancapkan di hadapan seorang yang sedang sholat sebagai sutroh. Ya. Jadi dia keliru dalam memahami anazah. Ya, anazah itu dikira kabilahnya dia. Padahal bukan, padahal itu adalah apa? Tombak yang ditancapkan di hadapan orang yang sholat. Sehingga dia keliru dalam memahami hadis tersebut, menafsirkannya dengan keliru. Qala taqsimul Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Ada faedah tambahan, Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi Al-Mushaf dengan pembagian yang agak berbeda. Hada waqad qasama al-Hafidz Ibnu Hajar at-tashif taqsiman akhar. Dalam permasalahan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar telah membagi at-tashif dengan pembagian yang berbeda. Faja'alahu qismain. Maka beliau menjadikannya menjadi dua saja. Ya. Yang pertama al-mushaf wa ma kana taghyiru fihi binisbati ila naqtil huruf ma'abaqai suratil khat. Al-Mushaf, yang pertama Al-Mushaf. Yang dimaksud dengan Mushaf, menurut perspektifnya, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah apa yang perubahannya itu karena perubahan titik. Jadi yang namanya Mushaf menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau titiknya itu yang dijadikan patokan perubahannya itu adalah titik. Ma'abaqa suratil khot, ya, bersamaan dengan tetapnya khotnya. Khotnya sama, cuma titiknya tadi yang membedakan. Seperti syai'an dengan sitan, ya, atau Al-Awam bin Murajim menjadi Al-Awam bin Muzahim. Ya, karena perbedaan titik menyebabkan perbedaan membaca pembacaannya. Tapi bentuk anunya tetap sama. Yang kedua, Al-Muharraf. Yang kedua, ada yang disebut sebagai Muharraf menurut beliau. Adapun Muharraf, huwa makana taghyiru fihi binisbati ila syaklil huruf. Ya. Yang kedua, Muharraf, yang dijadikan patokan atau yang membuat dia berbeda adalah syakalnya. Yani harokatnya. Ma'abaqai suratil khat. Ya. Dengan apa? Tetap sama khatnya. Kalau tadi itu titiknya, kalau ini harokatnya. Ya. Contohnya apa yang harokatnya? Enggak ada ya. Bukan, contohnya kais. Ada yang ditasjid kais, ada yang tidak ditasjid. Ya, maka itu sudah merupakan perubahan. Nama orang sudah berbeda. Ya. Contohnya apa ya? Kalau tadi titik, kalau titik itu banyak ya. Abbas menjadi Ayas. Ada yang mau. Matan juga bisa berubah. Ada matan bisa berubah. Kalau titik tadi kayak Hayatu Soda, Habatu Soda. Ya. Al-Muhim, Al-Hafid Ibn Hajar melihatnya dari sisi apa? Pertama dari sisi titik. Kalau titiknya yang berubah, itu namanya Musahaf. Kalau harokatnya yang berubah, dia Muharraf. Baik. Sekarang permasalahan selanjutnya. Hal yaqdahu tashif fir rawi, apakah tashif ini berpengaruh ya atau menjadi sebab tercelanya seorang rawi? Yang pertama, idza sadara tashif min rawi nadiran fa innahu la yaqdah fi dhabtihi. Kalau terjadinya tashif itu jarang-jarang ya pada seorang rawi, maka yang demikian tidaklah mencela, mengakibatkan dia dicela. Kenapa? Li'annahu la yaslimu minal khata'i wattashifi al-qalili ahad. Karena tidaklah ada orang yang benar-benar selamat dari kesalahan dan dari tashif. Ya. Kadang orang pun keliru dalam membacanya, walaupun dia seorang ulama, keliru dalam membaca. Wa idza kathura dzalika minhu fa innahu yaqdah fi dhabtihi. Apabila kesalahan tersebut banyak terjadi pada dirinya, maka ini merupakan celaan pada kedobetannya. Jadi dobetnya berkurang. Kenapa? Yadullu ala khifati dhabtihi wa annahu laisa min ahli hadza sya'an. Ini menunjukkan kelemahan dobetnya dan menunjukkan bahwa dia bukanlah ahli dalam bidang ini. Dhaif termasuk rawi yang dhaif. Banyak kesalahannya. Qala as-sababu fi wuku irrawi fi tashif al-kathir. Kenapa seseorang itu bisa terjatuh pada banyaknya tashif? Waliban ma yakunu sababu fi wuku irrawi fi tashif huwa akhdal hadith bin butunil kutub was-suhuf. Mayoritasnya, kenapa ada seorang rawi yang terjatuh pada tashif dengan begitu banyak? Ya, karena akhodal hadis min butunil kutub. Dia mengambil hadis dari perut-perutnya kitab. Ya, awis sahif, awis suhuf atau dari lembaran-lembaran. Jadi dia nggak mendengar langsung dari gurunya, nggak ambil langsung dari gurunya, tapi coba menyalin dari apa kitab-kitab yang ada. Nah, kalau salah nyalin, salah pula apa yang dia riwayatkan. Wa adama talakihi anisyuyukh wal mudarrisin. Ya, dia enggak pernah talaki dari seorang syekh atau dari para guru, ya, enggak pernah. Wal dzalika hadzara al a'immah min akhdhi al hadits amman hadza sya'nuhum. Oleh karena itulah para ulama mengingatkan, ya, jangan mengambil hadis dari orang yang keadaannya seperti ini. Ya, orang yang dia hanya mengambil hadisnya dari kitab-kitab, ya, karena bisa jadi dia keliru. Tapi ambillah hadis itu dari orang yang talaqqi, yang dia benar-benar ya belajar di hadapan para ulama sehingga diluruskan betul ya apa yang dia baca. Wa qalu, mereka mengatakan, la yu'khadzul hadis min sahafi. Ya, tidaklah diambil hadis dari sahafi. Itu orang-orang yang mengambil hadis mereka dari lembaran-lembaran. Ai la yu'khadhu amman akhadhahu minas suhuf. Ya, jangan ambil hadis itu dari orang yang mengambil hadis dari lembaran-lembaran yang tidak pernah talaqqi kepada seorang guru. Baik. Kemudian asharul musannafat fihi at-tashhif, karya Daruqutni. Islahu khata'il muhaddithin, karya Al-Khattabi. Ya, tashhifat al-muhaddithin, karya Abi Ahmad Al-Askari. Adapun pembagiannya bisa dilihat di tabel ya. Enggak ada ya. Baik, taib nakif ilahuna. Selesai kita dari pembahasan al-mushahhaf. Nah, insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan al-jahalah birrawi. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.